من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتمه، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Sekali lagi kita dapat pula memasukkan pengajian kita mengenai dengan sambungan pembicaraan Rihlatul Wujudi wal Khulud, merupakan satu tajuk besar dan asasi kepada setiap manusia untuk mengenali hakikat wujudnya yang senantiasa di dalam pelancongan dan perantauan. Wujudnya yang sentiasa bergerak, mengorak langkah menuju ajal yang kemudian seterusnya menuju peraturan-peraturan yang telah diatur oleh Allah. Maka alangkah ngerinya pembicaraan ataupun pengajian kita mengenai dengan hal seperti ini, kerana kita mempelajari perkara yang menyentuh hidup kita di setiap detik kita, bukan hidup kita di satu-satu waktu tertentu. Di setiap masa kita, setiap detik kita, tak boleh nak lari daripada apa yang kita sedang-sedang duk bicara ini. Maka sejak daripada minggu yang lalu kita mulai membawa perantauan kita ataupun hakikat perantauan kita daripada alam dunia kepada alam barzakh atau sebelum barzakh, iaitu alam mati. Sudah kita kenal hakikat mati pada minggu yang lalu, dan sudah kita kenal pula bahwasanya mati itu tetap meragut dari setiap penjuru ke atas makhluk yang berkewajipan hidup. Makhluk yang hidup semua diragut mati. Orang yang berani hidup mestilah berani mati. Orang yang merasai hidup, dia juga akan mengecapi mati. Itulah sunnatullah di dalam kejadian terhadap makhluknya yang berjenis hidup, yang mempunyai nafas, yang ditarik kemudian diserahkan semula nafas itu secara penyerahan kekal abadi. Tarikan yang dinamakan mati adalah tarikan sementara untuk nak mengatur kedudukan hambanya dalam pengaturan sunnah Rabbaniyah terhadap hamba-hambanya, terutama yang berjenis manusia. Inilah kita nampak bahwasanya hamba lain sungguh pun mati seperti manusia dan mempunyai nafas juga seperti manusia. Tetapi hamba lain adalah hamba yang tidaklah semulia hamba yang dinamakan manusia. Kemuliaan manusia lebih tinggi daripada mana-mana makhluk Allah. Lebih mulia daripada mana-mana makhluk Allah. Lebih diberi perhatian dan pengaturan hidup daripada makhluk-makhluk lain. Binatang Allah tidak mengatur peraturan hidup dia secara terutama secara teratur macam pengaturan hidup terhadap manusia. Begitu juga alam-alam lain lagi. Maka kita mengingati ataupun mempelajari secara benar-benar sungguh dan benar akan hakikat mati dari yang menjadikan mati itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan ia Allah yang menjadikan hidup dan menjadikan mati untuk menguji kamu, manakah di antara kamu yang paling baik di sisi amalan atau di segi amalan. Allah jadikan mati, Allah jadikan hidup adalah menguji. Alladhi khalaqal mauta wal hayata, menjadikan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu yang manakah di antara kamu yang terbaik, yang paling baik dari segi amalan. Kata ulama ramai-ramai ahli tafsir, yang ahsanu amala iaitu paling ikhlas kepada Allah di segi niat hati dan paling betul dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di segi gaya perbuatan. Sebab itulah maka ahsan mengandungi dua perkara penting, ikhlas dan ittiba'. Maka kita diberikan hidup dan mati adalah untuk itu. Bukan untuk kita nak berserunak-serunak dengan nikmat Allah. Serunak dengan nikmat Allah tidak dilarangkan. Tetapi perkara itu bukan tujuan. Serunak dengan nikmat Allah adalah benda yang berlaku secara di tengah-tengah perjalanan untuk kita menjalankan tujuan kita dihidupkan dan tujuan kita dimatikan. Mati juga merupakan ujian, kerana usaha ataupun kerja-kerja mati adalah satu kerja yang sangat berat. Kerja mati juga merupakan satu ujian. Dalam mati juga merupakan satu satu wujud manusia yang menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita pada minggu baru ini disuruh oleh Islam, telah pun kita mendengar oleh dari Islam supaya kita selalu ingatkan mati. Jangan bercita-cita mati, tetapi hendaklah kita selalu ingatkan mati. Dilarang bercita-cita, tetapi disuruh dan diperintah supaya ingat, supaya selalu ingat akan hakikat mati dan segala apa yang akan berlaku setelah mati. Ramai manusia yang tidak ingatkan mati, dan ramai manusia yang takut kepada mati dalam maksud yang tidak benar. Kadang-kadang manusia ni menurut pembahagian salah seorang penulis yaitu Abi Muhammad Abdul Haq Al-Ashbili, salah seorang yang berada dalam kurun yang ke-6 dulu, dia menulis satu kitab yang bernama Al-Aqibatu fi Zikril Maut wal Akhirah. Itu kitab dia. Al-Aqibah mana kesudahan kita dalam masalah menyebutkan mati dan akhirat. Kitab ini dia ada bawa, dia kata manusia dengan mati ada 3 jenis. Manusia dengan mati ada 3 sikap utama. 3 sikap. 3 perasaan. Bila disebut mati itu manusia sekurang-kurangnya ada 3 puak. Boleh dipecah dan dibahagikan oleh salah seorang ulama Islam yang masyhur. Nah, pertamanya orang yang tidak ingat kepada mati, selalu haloba dengan masalah tuntutan syahwat dia, perkara yang hati syahwat, tabiat, perasaan dia tu nak tu dia selalu kejar dan nak mendapatnya dengan sebanyak-banyak yang dia nak boleh. Dia tak kira dah dia nak hasil perkara tu dengan baik ke dengan tidak baik ke, diradai Allah ke dimurkai Allah, benar ke atau jahat ke, betul ke atau salah ke, tidak dia kira. Pentingnya apa yang boleh menghasilkan memenuhi tuntutan hawa dia, maka dia kejarlah. Nah, ulu ternaik jatuh dan apa dia hilirnya, tak kira di mana, belakang depan, kiri kanan atas bawah, dia mengejar. Itu orang panggil orang yang tidak ingat kepada mati. Orang seperti itu dia takut ke mati, dalam arti kata dia tidak mau dengar orang sebut dia mati. Orang sebut mati dia sedengar dan dia tidak mau, seolah-olah dia tidak mati. Inilah sekebal-kebal manusia dalam masalah mengingati mati. Kebal lagi tidak, mananya supaya orang cocok ubat kebah, tak ada berasa apa, tak ada berasa nak mati. Nah, tak ada terasa masalah nak mati. Oleh itu maka orang seperti ini, orang yang selalu melari diri daripada mati. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Pada minggu dulu baru ni kita sudah bercara bahawa sebeda oleh muhai Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu tu lari diri daripadanya, maka sesungguhnya mati itu tetap menemui kamu di mana saja kamu berada. Maka jelas mati itu mesti bertemu dengan kita. Dia cari bertemu, duduk dah di celah gua, celah gapa, di dalam binaan yang teguh, tinggi, hebat, mulia dan setara mana pun, tidak mungkin kita nak lari diri dari mati. Dan tak ada sejarah lagi sejak jadi dunia sampai hari ini orang yang berjaya melari diri daripada mati. Sebab itulah orang yang jenis pertama ini, dia takut kepada mati dengan cara yang tidak benar, dan dia usaha nak menjauhi daripada mati dengan tidak ada alasan, baik di segi fikiran apalagi segi nas syar'i. Maka orang seperti itu kadang-kadang dia tu setelawan, dia yang tidak tahu kata apa mati apa hidup, setara dengan binatang. Nah, oleh itu dia tidak kena apa arti kullu nafsin za'iqatul maut. Orang seperti ini kebanyakannya orang bukan Islam. Kalau orang Islam pun orang Islam baka, tidak pernah mengenal hakikat yang sebenarnya. Dia tidak tahu kata umur dia selalu berkurangan dan perasaan holoba dia selalu bertambah. Masa kau kita hidup ni kau sikit dah nisbah dengan utuk nak duduklah dunia. Tapi cita-cita dia, perasaan loba dia, keazaman dia, harapan dia adalah kokoh bertambah. Jadi terbalik. Kau dah jadi orang panggil sosial sama. Kau dia orang panggil orang yang tak betul dengan sebenar fikiran sama. Sepatutnya bila masa kau sempit, kau kita bergaduh nak isi dalam masa yang sempit itu dengan ajaran yang benar. Tetapi tak, masa kau sempit, kau cita-cita kau besar. Begitu juga tubuh kau tolak, cita-cita kau besar. Tubuh kau dah tolak sama, kerja boleh katakan bergelempangan ataupun penuh-penuh kerja. Jari orang tu, kalau dia tu orang yang banyak mengejar dunia, dia kata tubuh dia kau tak rak, kau nak sikit kejar dunia, jari bertemu manusia belah tu. Nah, begitu juga, nah, masa dia nak bertemu dengan ajal tu kau dekat, tapi cita-cita tempat dia letak kau jauh. Kau jauh, tempat dia nak pergi tu kau jauh. Sebab setiap kali dia buat satu perkara, setiap kali memberanak cita-cita baru, setiap kali dia jaya sesuatu kerjaan dan masalah dalam dunia, setiap kali menimbulkan cita-cita baru, itu tabiat dunia. Nah, sebab itulah perkara seperti ini seolah-olah menjadikan dia dunia inilah benda yakin, akhirat benda zan. Seolah-olah begitu. Seolah hidup inilah yakin dia. Mati itu mati ke tak. Jadi seolah zahat tu. Nah, sedangkan mati sudah pasti, dunia tidak pasti. Saya cerita dah dulu, hidup kita ni bila hidup kita? Hidup kita, hakikat hidup kita sangat sedikit. Iaitu waktu kita duduk bernafas, ni lah hidup. Hidup kita waktu kita duduk bernafas, sebelum ni sudah kita mati. Hak pagi tadi kita sudah meninggal dunia lah. Hak tengah hari sebentar lagi, tidak mestinya kita kena hidup. Tidak mesti kita hidup lagi akan datang. Hak lepas dah, mati dah. Hak hidup sebenar tengah-tengah duduk nyawa ni. Ni nama dah hidup sungguh dalam sejak ni. Hidup ni setagi belum tentu dah. Lepas tu dalam sejak lagi belum tentu dah. Itulah hakikat hidup. Hakikat hidup di antara yang telah lepas sudah mati, yang lagi akan belum pasti. Itu hakikat hidup. Nah, tetapi dia ni orang yang tidak ingat pada mati, dia rasa kata sekarang learning ni yakin, dan lagi akan datang tu yakin, dan mati itu belum pasti. Hari itu dia faham begitu orang yang apa dia jenis yang pertama yang tidak ingat kepada mati. Banyaklah hadis-hadis yang datang menerangkan bahwasanya orang itu selalu leka dengan berbagai-bagai usaha dunia. Antara lain ayat yang berbunyi alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Itu jelas. Nah, melalai akan kamu oleh banyak membanyak takasur, cari duit nak banyak, bulan anak nak banyak, buat umur nak banyak, auto nak banyak, segala-gala pangkat nak kebesar. Nah, kemuliaan nak lebih banyak lagi. At-takasur hatta zurtumul maqabir. Takasur tu sebenarnya melalaikan. Melalaikan takasur. Nah, melalaikan hidup kita kepada mati dan sampai kita menziarahi kubur. Jenis orang yang kedua, tapi sedikit ya, jenis yang kedua ni sedikit, iaitu orang yang jelas mati. Dia nampak kata mati tak boleh nak lari, dan dia tu agak lebih bersedia untuk menerima serangan mati, jemputan mati, ziarah mati kepada dia. Dia lebih bersedia, dan dia tu merasai dia ni tak boleh nak lari daripada mati. Mesti kena bersedia untuk kala selepas daripada mati. Dalam hal itu, dia tidak rasa nak mati dah lagi. Bercita-cita kepada mati dalam bentuk yang disyarakkan tu tak ada. Saya cerita dah minggu dulu bahawa ni, cita-cita kepada mati tu ada juga. Boleh kan? Tetapi bilalah talakkan cita-cita itu disyarakkan. Nanti kita akan tengok kumpulan yang ketiga, mereka bukan sekadar bersedia untuk mati, bahkan bercita-cita untuk mati. Ya. Yang kedua, iaitu orang yang bersedia nak mati. Dalam hal itu dia sangat takut dan benci pada mati. Kalau diberi pilih hari ini dengan besok, dia nak minta besok. Itu orang panggil orang jenis yang kedua. Iaitu masih benci kepada mati dan takut kepada mati, dan dia tu bersedia untuk nak mati. Tetapi dia belum yakin kata kesediaan dia tu sudah sempurna, sebab itulah dia takut kepada mati. Itu puak yang kedua. Banyak dalam kehidupan ini puak yang kedua. Setengah daripada cerita puak-puak yang kedua ini man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Maaf, ini tidak masuk dalam puak yang kedua. Puak yang kedua ni bukan benci pasal ni. Puak yang pertama, ayat hadis ini puak yang pertama. Puak yang kedua, iaitu orang yang benci dalam arti kata, bukan dia benci berjumpa Allah. Dia takut nak berjumpa Allah dengan sebab amalan dia tak cukup lagi. Itu puak yang kedua. Nah, diceritakan daripada setengah orang-orang alim, dia kata, dia menangis waktu nak mati. Sesungguh ulama dia menangis waktu nak mati. Ditanyakan, apakah yang menangiskan kamu, wahai syekh? Jawab, wallahi ma abki li firaqi hadhihi dar hirsan ala gharsil ashjar wa ijra'il anhar, lakin ala ma yafutuni min al iddikhari li yawmil iftiqar wal iktisab li yawmil hisab. Itu jawapan syekh tentang dia takut nak mati. Sedangkan syekh ini sudah dia orang alim dan dia faham kata mati itu mesti. Dia kata dia menangis dan ditanya, kenapa kamu menangis dan teriak, hey syekh? Jawabnya, demi Allah, tidaklah aku menangis kerana aku nak tinggalkan dunia yang fana ini. Untuk aku nak, tak boleh nak tanam pohon kayu, tak boleh nak tengok sungai berlari, atau tak boleh nak bekerja untuk kebaikan dalam dunia lah. Bahkan aku menangis kerana terluputnya aku daripada persiapan kepada hari kiamat dan usaha untuk hari perhitungan dan hari hisab. Itu yang kata luput aku banyak, waktu-waktu aku tu banyak, hidup aku tu luput. Sebab itulah aku tu menangis, ingat sesak kepada masa-masa yang aku membiarkan masa dengan free dalam kehidupan aku yang dipanjang oleh Allah sampai kepada saat ini. Maka itulah tabiat orang yang kedua, dia selalu takut dan menangis nak mati. Menangis takut mati. Nah, walau setakat mana pun, sudah tentu salah seorang daripada sufi yang terkenal yang selalu Imam Ghazali membawa kata-kata dia, setengah daripadanya Abu Sulaiman Ad-Darani, dia kata kepada Ibu Harun, Ummu Harun Al-Abidah di zaman dia. Ibu Harun, Mok Harun lah pasal kita kata. Mok Harun, hak pesing, suka beribadat Mok Harun. Ada juga orang tina abidah pi sedikit. Orang tina abidah sedikit. Orang tina yang beramal kuat malah dia, syia dia ni sikit. Yang terkenal orang beramal banyak ni lelaki. Perempuan ni tidak terkenal dengan beramal banyak kerana dia tu dalam kebebasan beramal pun terhad. Dia amal pasal lain dia. Allah Ta'ala wui peluai pasal lain. Tak wui peluai pasal abidah dah. Taat pada suami itu banyak. Isteri-isteri juga. Suami bangun sembahyang tahajud, kadang-kadang isteri tidak digerakkan. Nabi buat contoh kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bangun sembahyang tahajud, tapi Siti Aisyah tak bangun, duduk tidur terletak depan dia juga. Itu dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sembahyang yang panjang lama di waktu malam itu, Siti Aisyah, kerana Siti Aisyah tidak digerak oleh Nabi dan tidak disuruh oleh Nabi, Nabi nak suruh Siti Aisyah sembahyang, dia takut Rasulullah Siti Aisyah penat. Kebetulan dia masih budak lagi dan kebetulan dia adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia kena giliran melayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bangkit tengah malam banyak, tak cukup tidur, maka layannya tak baik terhadap suami. Sebab itulah maka Nabi tidak nak buat sunnah banyak. Orang kena giliran layan suami ni banyak bertahajud. Bahkan sekadar kata bila dekat dengan nak semaya witir tu dia gerak. Ya Aisyah, bangunlah semaya witir. Nah, lalu tu Siti Aisyah bangun ambil semaya witir bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar tu Siti Aisyah semaya tahajud dia. Tapi bukan arti tidur sampai subuh dak. Tidur sampai sebelum subuh. Isteri itu digalakkan bangkit sebelum subuh lagi. Dan tak ada mengapa dan tak ada jadi aib kalau isteri tak bangkit semaya tahajud. Kalau di malam-malam dia kena layan suami. Kecuali waktu suami tak ada. Nah, sama ada tak ada musafir atau tak ada hal lain. Maka dia tu boleh nak jalan mengikut sekandak dia dengan izin suaminya juga. Nah, mintalah kepada suaminya. Benar-benar amal sunat ini, ia bergantung kepada kaitan dengan suami dia. Suami dia izin, tidak mencacatkan kesehatan dia untuk khidmat pada, untuk layar suami dia, maka tak apalah. Nah, maka di situlah nak ayat kata, melayar suami itu lebih penting, lebih diutama dari munajat Allah di sudut-sudut hak sunat lah. Nah, seperti yang nak puasa sunat, mesti tengok apakah suami dia terbenar. Kalau suami dia benar, suka hati dia berpuasa bersama-sama, alhamdulillah. Kalau suami tak sah puasa, tak sah puasa. Sebab puasa itu menyebabkan lembut lutut dan penat, menyebabkan kadang-kadang layannya tidak sepenuh. Kalau suami sudah reda, maka tak ada apa-apa. Itu perempuan bergantung segala amal sunat dia kepada keredaan suami. Tapi biasanya kalau suami itu orang faham, maka dia reda lah. Dan isteri yang tidak dibenarkan untuk beramal benda sunat kerana patuh kepada suami, lebih baik daripada dia beramal dengan dibenci oleh suami. Sebab itulah, maka Rasulullah buat contoh baik. Sebaik-baik contoh, contoh Rasulullah SAW. Mungkin Ummu Harun ini di antara orang kuat beribadat kerana disetujui oleh suami dia, atau kerana suami dia sudah tidak ada ke, atau suami dia tu terkenal dengan orang yang banyak isteri misalnya, malam-malam yang tidak ada giliran dia, maka dia boleh beribadat. Peluang kepada isteri beribadat. Nah, apabila suami dia berada dengan isteri-isteri lain. Nah, sebab itu mungkin benar-benar seperti itu. Nah, adalah menjadi seorang tu abidah. Ummu Harun abidah. Nah, Ummu Harun abidah. Dia tanya pada Ummu Harun, Abu Sulaiman tanya. Dia kata, adakah kamu suka masa kamu mati sekarang? Muna ada kalau mau mati lah ni. Hei Ummu Harun, Ummu Harun. Nah, berkatalah ia, la, aku tak say mati lah ni. Jawab Ummu Harun. Qultu walima, kenapa kamu tak say mati lah ni? Jawabnya, wallahi law asaitu makhluqan lakarihtu liqa'ahu fa kayfa bil khaliqi azza jal apa jalla jalalu. Masyaallah, aku sebab tak saya mati, dia kata aku ni mati-mati berjumpa dengan Tuhan. Aku kalau aku ni balah dengan satu orang makhluk lah, aku rasa tak saya jumpa dengan dia. Misal mak harum balah dengan mak bidah misal, dia rasa tak sedap hati nak pergi jumpa dengan mak bidah sebab dia balah. Sebab dia deraka ke mak bidah. Ataupun deraka kepada mana-mana ketua. Berasa keberatan untuk pergi jumpa dengan ketua tu. Begitulah itu sesama manusia. Apalagi yang kata dengan Al-Khaliq. Kalau aku yang kata tidak sepenuh aku taat kepada seorang makhluk, maka aku sangat keberatan nak pergi jumpa dengan dia. Maka bagaimanakah aku ni nak pergi jumpa dengan Tuhan yang menjadikan aku, sedangkan aku ni masih lagi duduk deraka kepada dia. Itu orang beribadat. Al-abidah. Masih duduk terasa deraka kepada Allah. Duduk terasa tak padan ni nak pergi temu dengan Tuhan dengan ayat yang dia duduk lala ni. Tak padan. Dengan sebab tu apabila ditanya, mu suka tak nak mati? Jawab kata, la, aku tak suka mati. Tak suka lagi mati kalau kamu tu. Kalau mati itu boleh ditangguhkan. Berkata apa dah Sulaiman anak Abdul Malik kepada Abi Hazim, ya Aba Hazim, ma lana nakrahul maut, Dia kata, hei Abi Hazim, ya, wakpo boleh kita beci ke mati? Pok kita ni tak ada pian nak ke mati ni. Kalau suruh pilih akit tangi mati nak bila, pakat nak kira tak suk sekali, boleh suk mana, suk situ. Wakpo boleh kita ni beci ke mati? Ni nak ayat kata, ni nak ayat orang gamau orang zaman dulu-dulu tu. Dia beci ke mati dah. Pas nak tengok orang zaman dulu, ya royak lah mana. Sebab apa? Kita ni orang zaman lah ni, zaman kita ni nak tahu tengok orang zaman dulu. Filai dulu duk main buku mati, buku apa. Faqala, maka berkatalah siapa dia? Aba Hazim, salah seorang ulama zaman itu. Liannakum ammartum dunyakum wa kharrabtum ukhrakum fa antum takrahuna an-naqlata min al-imran ila al-kharab. Ya Allah. Gak mengkhianati akhirat kamu terlalu banyak, maka tak ada manusia, dia kata, suka nak berpindah daripada satu mahligai, kota, rumah yang hebat, gi kepada bangsa yang utuh. Jadi seolah-olah kita dua negeri, negeri dunia, negeri akhirat, sama-sama kita duk bina lah. Dalam dunia ni, dalam hidup kita ni, kita duk bina ke apa? Duk bina dunia, bu bina. Buat tu, buat ni, kemajuan kau tu, kemajuan kau ni. Lek akhirat tak ada awak bersekara. Kau ni duk jadi basah utuh lah ni. Kalau ada basah, kalau tidak pun jadi api ni akal lalu dah. Kalau ada basah, basah utuh-utuh. Sebab itulah kata, siapa nak kena nak pergi ke basah utuh? Tubik daripada mahligai dunia nak pergi ke basah utuh. Comel dia jawab. Dia kata, mung duk bina dunia dan duk menghancurkan akhirat. Sebab itulah mung benci nak tinggal tempat kamu duk bina dengan maju, nak pergi tempat kamu duk peruntuh di akhirat esok. Masya Allah. Liannakum ammartum dunyakum wa kharrabtum ukhrakum. Fa'antum takrahuna naqlata min al-imran ila al-kharab. Ya Allah. Qala fakaifa al-qudum ala Allah azza wa jal. Ya kata, tanya lagi. Bagaimana kita nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala? Ya kata, berasa gana. Faqala ya amirul mu'minin. Sulaiman ni amirul mu'minin. Nah, raja. Ya tanya orang alim lah. Raja masa dia ada. Orang raja ni orang sibuk duk bina dunia lah. Nah, raja ni orang duk patenah negeri. Nah, patenah negeri. Jadi Sulaiman jawab, kena tak barah dia kerja lah. Apa dia Abi Hazim jawab, barah hak Sulaiman dia kerja. Nak imam maju umat Islam, nak maju ke tu, maju ke ni. Tapi lupa kepada pembinaan ruhi di akhirat kelak, lupa. Tidak seimbang, tidak sama naik tak. Sedangkan pembinaan dunia yang ditolak oleh tujuan akhirat adalah lebih mulia lagi. Kita buat negeri maju, akhirat kita lebih maju dan negeri kita. Kalau kita buat negeri maju kerana dunia, kerana akhirat. Tapi jarang nak kerana akhirat pembinaan dunia. Sebab ya benda hina, ya tak padan nak pergi benda hina, nak pergi apa? Nak pergi ambil tujuan akhirat tu ya sikit eh. Ya walik supaya kita main doh-doh kita. Kita main benda tak pakar gitu. Jari orang-orang penting nak pergi tengok benda-benda gitu. Ya, benda tak pakar mana, tak ada dengan nak pergi tolak benda akhirat doa. Nah. Sebab itu ya Amirul Mukminin, ya kata, ammal muhsin fakal ghaib yati ahlahu farahan masrura. Wa ammal musi fakal abdil abiqi yati maulahu khaifan mahzuna. Jawab Pak Abi Hazim, patut kita ambil buh dalam perasaan kita. Kita pergi mengadap Tuhan ni ada dua puak, ya kata. Puak yang pertama, puak orang muhsin, orang buat baik. Ya kata, orang buat baik pergi mengadap Tuhan supaya orang pergi safir kanak-kanak klik jumpa dengan anak isteri. Malah mana perasaan dia klik jumpa dengan anak, Masya Allah, nak temu dengan anak, nak temu dengan mak, nak temu dengan puak, nak temu dengan isteri, nak temu dengan apa. Segenaknya farhan masrura, ya kata, segenak. Jadi kita mari ke dunia ni seolah-olah kita musafir lah ni, rehlah. Nak mati tu seolah nak kelik ke Tuhan. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah dikembalikan. Supalah kita pergi kanak-kanak. Wa ila ahlina narja', kepada ahli kita lah kita baliknya. Itulah yata perumpamaan orang yang Nak orang mati nak pergi jumpa Tuhan, serupa dengan orang musafir nak kelik pergi jumpa dengan anak isteri. Ada pun orang jahat, dia kata, wa ammal musi. Ada pun orang jahat. Maka seperti hamba lari. Hamba telucuk lari. Ya hamba ni duduk tak sedap lah rumah ke. Kena duduk suruh tu, kena suruh ni. Beberapa banyak hamba tu, hamba ni hamba sahaya nah. Beberapa banyak zaman dulu hamba sahaya ni lari daripada tokek dia. Temung dorai nyigak dorai wawa tak piah tuai membek kelik. Kelik seorang hamba yang lari kelik ke rumah tu dengan kala khaifan mahzuna. Kadang takut dan duka cita. Sebab dia orang salah. Orang salah kelik tu. Nanti tengok hamba yang nak apa dia. Penghulu dia tu nak godek ke, nak gapa tu rasa tengok. Duk dengan kadang tak ada segenok sekabut. Sama-sama kelik ke rumah. Hamba berkelik ke rumah. Hak kata musafir tadi nak kelik ke rumah, berkelik ke rumah. Sama-sama kelik ke rumah. Tapi hak ni kelik dengan duka cita, ni kelik dengan bahagia. Itulah jawapan Abi Hazim kepada Sulaiman anak Abdul Malik, seorang khalifah kerajaan Amawiyah di zaman itu. Ni orang zaman dulu belakang ni, orang zaman ratus tahun lepas pada Nabi mati, sekitar tak sampai 100 tahun belakang ni. Kemudian seorang tu lagi, dia tu selalu duk kira diri dia. Ni semua orang duk mengingat mati belakang ni. Puak yang kedua belakang ni. Puak yang kedua duk carilah mana nak sedap mati. Nak rasa sedap mati. Ya puak yang ketiga duk sedap mati. Setagi kita nak temu puak yang ketiga. Puak yang kedua ni duk tak sedap mati. Nak agak-agak nak cari uya di rasa segenak kita nak mati. Nah, jadi duk cari kau tu cari kau ni. Abu Bakar Al-Kattani yang kata, adalah seorang duk mengira diri dia, dia kata. Maka dia hitung ke umur dia. Ya tu umur dia ni fawajadah siti nasana. Ni 60 tahun dah umur dia. Faya fahasiba ayyamaha, maka dia kira hari ya. Hari 60 tahun apa hari? Fawajadah wahidan wa 20 alf yawmin wa khams wa 500 wa 500 yawmin. Jadi dapati dari semua 60 tahun tu dia kata 21,000 hari dan 500 hari. 21,500 hari. Ya Allah, ya Allah. Fasarakha sarkhatan wa kharra maghshiyan alaih. Maka dia pun berkeriuh, jerit. Wuih, jerit. Selak, rebah, selak. 21,500 hari. Selak. Duk sekejap orang mari duk pakat duk keliling dia. Tunggu dia buat pecek gitu, pecek gini, akhir-akhir dia khabar daripada selak dia. Selah mana dia kira hari hidup dia, 60 tahun ni capa-capa hari tu baiknya ni. Tak kala dia segar kelik semula, dia kata ya wailata. Dia kata, alangkah mananya gerun dan takut dan apa dia, ngerinya, dia kata. Ana ati rabbi biwahidin wa ishrina alfa zambin wa kham simiati zambin. Dia kata, Allah, aku nak pergi wakana jumpa dengan Tuhan dengan 21,500 dosa ni. Ya kira atas hari mesti nak dosa sah. Habis tak ada dosa sah. Orang mau 60 tahun 21,000 hari 500. Paya nak pergi jumpa wak gano ya kata. Ya kulu hadha law kana zambun wahidun fi kulli yaum. Fa kaifa bi dhunubin katsiratan sa qasiratin la tuhsa. Ini dia kata, ya kata kalau sehari itu satu dosa 21,500 hari berarti 21,500 dosa. Allah, banyaknya dosa aku nak kano ni. Aku nak pergi jumpa dengan Tuhan begini lalu nak bawa pikul dosa aku gini. 60 tahun. Pak kita nak kau mau banyak. Pasal dia dah tak ada siapa nak mau sikit. Ya Allah. Patut dia kata, summa qal, kemudian dia kata, ahin alayya, ya Allah, beratnya atasku. Amartu dunyaya wa kharrabtu ukhraya wa asaitu maulaya thumma la ashtahi an-naqlata min al-imran ila al-kharab. Ya Allah. Dia kata, aku ni duk bina dunia mari 60 tahun duk bina dunia. Dan aku menghancurkan akhirat aku. Dan aku duraka pada Tuhan aku. Kemudian sudah tentu aku tidak rasa lagi nak pindah daripada negeri yang aku duk bina jadi maju ni kepada negeri yang aku tak biasa duk bina dia, iaitu akhirat. 21,500 hari. Itulah perhitungan. Ini orang panggil cara kita nak pergi kira mati. Kena kira mati ni. Ya kita nak buat, tak usah kira doa supaya orang nega berasa tak jaya mana. Ya tak usah kira, takut berkira aku ugi. Pakai tak usah kira, menega sudah. Banyak tu orang menega belah tu. Nah, nak kira aku ugi, kejut nama tak berarti saya nega. Pakai gi semacam. Tapi walau bagaimanapun, nega tu kalau ugi, kalau maju tak ada gapo. Benar tu benar, orang panggil perih doa menega ni. Kalau rugi pun tak ada gapo, benar kita tak ada asa, tak ada dasar kita. Kalau rugi jadi kita tak ada duk kaya ada asa kita. Kalau laba hak baru tu hebri. Ya baru duk tak seri, baru rugi tu. Nah, kita duk tak ada asa, miskin rasa dah. Bila rugi dia miskin kita, bomolak baru. Nah, hak ning masalah akhirat. Benda menega ni benda dunia sebentar sekali. Kita dah kita rugi tak teruk kita ingat mati syurga. Dah kita labah banyak-banyak sangat pun nak terbal pun baru ingat mati lekat bumi sikit. Nah, terikat ingat mati tu ya hak luah di aspek dia luah. Ya beri mati. Sebab itulah maka mari kita ingat kepada Abu Bakar Al-Kattani menceritakan cerita orang ni supaya kita tu boleh betul-betul menghadapi mati. Jangan kita takutkan mati. Mati ini bukan su. Menurut satu cerita asar, dia kata al-mautu babun fa kullun nasi dakhiluhu, ya. Ini asar. Mati itu ya. Bukan kata satu tempat hancur su dah. Supaya kita ni masuk sejik tu ya mesti masuk sejik. Tadi dok luar sejik, masuk sejik. Ni dok dua sejik, dalam sejik, terbaik sejik. Tu ya mati. Satu pintu, maka semua manusia kena masuk pintu tu. Tu ya mati. Dan kita tidak alasan kalau kita takut pada mati. Karena mati itu, walau setara mana takut, dia tak nak lagi. Orang panggil nasihat yang senyap. Eh? Ada satu asar juga katanya, nah, aku tinggalkan kepada kamu dua nasihat. Nasihat yang bertutur, nasihat yang senyap. Nasihat bertutur iaitu Quran, nasihat senyapnya iaitu mati. Mati itu nasihat kita. Boleh menasihatkan supaya kita takwa pada Allah SWT. Yang ketiga, puak yang ketiga. Yang ketiga ni orang cinta kepada mati. Ini sikit benar. Ini jaga temu kita zaman lah ni susah benar. Nak buat tepah hati siapa kepada ni. Bagi orang ni, orang yang dekat dengan Allah, takarut dia dengan Allah sangat tinggi. Dia wasata mati ni jadi satu dinding gitu. Seolah-olah yang nak tengok satu benda gapa ada terdinding gitu. Jadi kalau tak mati tak boleh tengok benda tu. Dia duk nak tengok cakap kepada rahmat Tuhan tu. Jadi cuba boleh yang nak mati nak tengok hari ni lah, nak mati hari ni. Tidak. Dan seolah-olah satu tabir atas satu pintu yang tertutup gitu. Pintu yang tertutup. Tabir yang menyekat, dinding yang menghalang daripada tengok nikmat Tuhan bagi dia tu mati. Oleh itu, bagi orang yang asyik nak tengok barang di sebalik tabir, di sebelah dinding, di belakang pintu ni, maka dia kandak supaya pintu ni boleh buka banget-banget. Dinding ni runtuhkan banget-banget. Tabir ni disingsingkan banget-banget supaya dia boleh tengok barang yang dia cita-cita nak tengok. Orang balah ni sangat sikit. Allah Ta'ala tepa tak banyak jihad ni. Jihad molek-molek ni sikit-sikit barang mahal. Nah, sebab itu, maka bagi dia tu, mati merupakan satu pintu, satu dinding, satu tabir, satu jembatan nak pergi kepada tempat yang Allah Ta'ala sedia rahmat kepada dia. keyakinan dia tu tinggi orang ni. Orang itulah orang yang banyak apa dia ada dan sedikit orang seperti itu. Bagi dia tu ma ba'dal maut tu adalah cita-cita dia. Harapan dia. Nah. Walaupun begitu, maqam orang tasawuf dia wagi kepada benda seperti ini. Nah, cita-cita ini ditolak oleh begini, masih lagi diharuskan oleh ulama. Nah, masih lagi diharuskan oleh ulama kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya dijanjikan bahwasanya apabila dekat nak mati itu, Nabi itu diberi pilih. Diberi pilih, tapi Nabi memilih mati. Sebabnya Nabi itu mengirakan bahawa mati adalah salah satu daripada sebab yang dia nak boleh terima nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nampak mereka bercita-cita nak berjumpa dengan Tuhan mereka. Tanda sengaja padanya dia kata kalaulah tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan aku ni daripada bercita-cita mati, nasi aku bercita-cita. Dia tidak bercita-cita, tapi hati dia tu gis itu dah, tapi dia tak boleh bercita-cita. Hati dia tu nak puas sahabat dia nak mati tu juga, nak jumpa Rasulullah, nak jumpa dengan sahabat-sahabat dia. Jadi macam saing. Supaya saing ni kita buat banding mudah-mudah. Supaya saing kita, kita nak saing di pondok ni, kita jamin duduk pondok juga. Atau saing kita yang boleh nasib baik yang ngaji di Madinah misalnya. Pergi siapa Madinah dia, kita duduk rumah ni kelepas ke. Nak warana ni, nak pergi ratik. Tapi tak ada, tak ada nasib lagi nak boleh pergi Madinah. Tak siapa masa lagi. Karena segala-gala gapa ni ada masa dia. Jadi cita-cita nak pergi ke Madinah bukanlah nak pergi nak lari daripada dunia negeri kita ni. Tak, nak pergi jumpa dengan sahaya apik kita tu. Begitu juga orang biasa bersahabat dengan Nabi, duk makan minum dengan Nabi, kadang-kadang bercakap dengan Nabi, dengar Nabi, kata gitu, kata gini. Jadi apabila Nabi mati tu, ada ramai di antaranya orang yang suka nak mati gatik, ingat nak pergi jumpa dengan Rasulullah SAW. Itu ternyata, tetapi kalau Nabi tahan, la tatamannaul maut, tak boleh tak segi. Tak boleh nak mengerak, tak ada yang mengerak benda. Tapi hati dia tu, tolakkan ada. Itu Anas pun dia kata sendiri. Anas pun dia antara orang yang berkata demikian. Nah, orang yang berkata demikian. Oleh itu, maka orang yang terhadap mati itu ada 2, 3, 4 gambaran. Sekurang-kurangnya 3 gambaran. Benci yang tidak kena arti cinta, tak ada persedia-persedia. Yang kedua, bersedia tapi benci juga lagi. Yang ketiga, bersedia di samping. Buasa nak kita tengok dah. Buasa nak kita tengok dah. Nah, buasa nak kita tengok dah. Keadaan-keadaan mati. Dan apa dia, nikmat-nikmat setelah mati itu apa dia. Nah. Oleh itu, zikrul maut adalah satu benda yang sangat dituntutkan oleh Islam. Nah, waksiru, apa dia, kemarin kita ngaji, aksiru zikraha di min ladzat al-mauti. Itu ditekankan oleh Islam. Maka, insyaAllah ta'ala, mari kita selalu ingatkan bahawa mati kalau tak dapat tidak. Dan setiap detik kita dekat dengan mati. Maka dengan sebab itulah kita selalu mengenangkan mati dan ingat kepada mati. Kalau tidak maka kita termasuk daripada orang yang lalai. Maka itulah sebenar-benar orang yang tidak sedar akan hidup. Tapi kalau kita selalu duk ingat kata rahlatul wujud wal khuluq tu, dia selalu ingat kepada mati. Percayalah kalau kita pegang molek gambaran ceramah kita, gambaran fahaman kita melalui isi-isi ceramah sebanyak 2, 3, 14 siri maidah tu, dia selalu ingat pada mati. Lazat semaya, lazat, lazat segala-galanya. Berasa butir, berasa tepuh, berasa boleh rasa begitu. Kalau tidak, maka pahami itu dulu yang menjadikan kita itu lazat dan tidak lazat satu perkara. Nah, oleh itu sakratul maut pada minggu ini juga mungkin kita tak sempat nak pergi baca dengan sepenuhnya. InsyaAllah kita kena tangguhkan sakratul maut pada minggu hadapan lah. Sebabnya kita tu sakratul maut ni satu tajuk yang khas lah. Tak boleh nak cakap nak campur waspe. Sebabnya satu tajuk khas, kita kena kecek bab sakratul maut. Apa dah huru-hara mati? Nah, setelah mana kita duk ingat ke mati dah, dan kita takut kepada mati, dan kita tidak bercita-cita kepada mati, dan kita mengharapkan rahmat Allah setelah daripada mati, kita harapkan bahwasanya mati ini ada satu kehendak Allah yang kita akan diberi cara-cara hidup selepasnya. Terutama fitnah dunia ni menolak kita untuk nak dekat kepada mati. Fitnah dunia ni, kalau kita tengok makin hari makin banyak, makin menimpa kita, menyebabkan manusia tu fikir untuk melari diri daripada fitnah dunia. Tapi nak lari nak gidak dana. Naik apa-apa terbaik. Temu fitnah lah terbaik. Naik tak apa lo tak lari. Temu fitnah lah lari. Fitnah tu gira ta. Turung dalam laut. Temu fitnah lah kapal air pula. Banyak. Nah, dunia tak ada habis daripada fitnah. Gi masuk lalu lubang cacing mana temu fitnah. Tepat tak ada fitnah sah. Sejik. Tu pun sejik tak ada bid'ah kharafat pula dah. Temu fitnah macam bid'ah kharafat pula lah sejik. Kalau naik ke hotel, di bar, di mana, fitnah macam tu pula. Maksiat. Masuk sejik, temu fitnah kharafat. Banyak lah dah. Ya ugamu akhir zaman. Payah nak kita temu hak usuh, hak terah, hak malak. Nah, ya temu banyak fitnah. Nah, dan tidak ada senak. Kerja lah dunia pun tak ada kerja. Senak. Kerja dakwah pun tak ada senak. Kerja akhirat pun tak ada senak. Senak pun tak ada. Cuma orang yang pegangkan saham akhirat, maka bertambah subur sahamnya, bertambah baik dan segenaklah apa dia kehidupan dia. Bagi orang yang ada perhitungan itu saja segenak dalam dunia ni. Bagi orang yang tak ada perhitungan itu, maka dia bertambah duka cita dalam dunia ni. Ada macam-macam. Sebab itulah kalau kita ada tak cerdik, ada kepintaran, maka kita guna kepintaran kita untuk segenak dengan melawai dunia. Beri saham kepada dunia ini dengan gunakan perhitungan akhirat. Pakar orang panggil banci akhirat. Kita usaha ke dunia ni pakar mata duit akhirat, jangan pakar mata duit dunia. Nah, kira gaji akhirat, jangan kira gaji dunia. Kalau kita kira gaji dunia sikit ya kita. Kira mata duit dunia sikit, kira balasan dunia sikit. Tapi kalau kita kira mata gaji akhirat, maka kita tu berasa bersemangat untuk nak bekerja benda-benda khidmat pada Islam dalam dunia ni. Tidak itu kita tak usah khidmat. Terutama khidmat oleh Islam. Kalau jadi ustaz pun gaji sikit. Kalau jadi apa Dr. Imeh pun tak ada gaji. Kalau jadi Gautum Ghanim tak ada apa sekara. Jadi pendakwah bukan sekadar tak ada gajinya. Murih demo pula dah. Nah, ya tak ada benda nak segenak. Sebab tu kalau kita nak kira, nak ketat bagai dunia, tak ada jalan kita nak pergi wasa. Boleh masuk teluh. Nah, orang panggil berasa nak guna kecerdikan kita wasa bodoh lalu. Nah, kita nak kerja Islam ni, nak ketat barang dunia, bodoh lah kita. Ngi pilih hak Islam ni. Jadi masuk dalam gelah orang bodoh bila pakai melek dunia. Nah, sebab tu kita wasah hari juga. Banyak orang duk pakai kerja Islam dengan melek dunia ni banyak. Hari juga. Benarlah tu akhirat tak pakai benarlah dia. Dunia pun yang hidup serenak dengan buku apa dia. Kerja Islam dengan pakar gaji dunia. Ya panggil pakar gaji dunia ni berat. Nah, pakar gaji dunia ni berat. Sikit sekali. Kita nak jadi kita mab'us. Kita ni orang yang dihantar oleh Allah. Maka gaji tu ha kita supaya orang hantar daripada Amerika mai sini. Kerja sini gaji di Amerika tu. Atau kerja sini gaji di negeri luar misal. Boleh tahan mari pakai duit sini. Ning jadi gaji sini tak ada. Nah, rendah. Itulah kita dengan Allah. Kita ingat kata kita wakil Allah. Kerja Islam dengan perhitungan gaji Allah. Perhitungan gaji yang kekal abadi sifatnya. Maka disitulah kita berasa semangat. Dan bertungkus lumus. Tidak peduli, tidak kenal. Dengan ranjau-ranjau fitnah yang duk menghalang kita. Tidak kenal. Sebab kita tahu kata kita kerja itu. Inilah dia jalan dia. Dan perhitungan akhirat tak ada. Perhitungan dunia tak temu. Tak ada perhitungan ni. Tak ada yang rasa kita labar. Terutama dari tengah-tengah fitnah belah ni. Perhitungan dunia tak ada rasa labar. Ada juga tapi tak berasa labar sangat. Tak pada nak pergi semangat dengan senyap tu labar tak pada. Nah, oleh itu matilah asas kepada kita. Kerja apa-apa untuk mati. Perhitungan lepas pada mati. Itulah orang cerdik. Kalau orang kerja perhitungannya sebelum mati, maka masih duduk dalam orang panggil darajat bodoh lagi lah Islam yang panggil. Nah, dalam kan bodoh lagi, tak ada cerdik lagi, walau setinggi mana IQ kita, pintaran kita, tingkat kehidupan kita sekalipun. Maka pada inilah nasihat saya kepada saya sendiri dan kepada ahli majlis ilmi sekalian mengenai dengan cara kita nak ubah hidup. Ubahkanlah hidup kita dengan secepat yang boleh. Dengan itu kita akan dapat berseronok dan bercita-cita untuk nak mendapat kebaikan setelah daripada mati kita insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا. اللهم أعنا على ذكر هادم لذات الموت. اللهم قومنا إذا اعوججنا وأعنا إذا استقمنا. الحمد لله masih lagi kita berada di dalam pengajaran Allah dan Rasul mengenai dengan kematian seseorang manusia. Cukup susah pula untuk saya nak cepat-cepat berbicara dan beralih pembicaraan daripada masalah kematian kepada masalah seterusnya. Sebab masalah kematian, masalah mengingatkan mati merupakan satu masalah pokok yang dikira penting dan ahli dalam Islam atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebanyakan majlis mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan as-salafus salih daripada tabi'in wa tabi'it tabi'in, mereka selalu menghiaskan majlis perhimpunan mereka dengan banyak menyebutkan permasalahan mati dan kiamat. Sebab itu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah dia lalu ke atas satu tempat perhimpunan yang agak ramai, duk suka-suka, duk bergelak ketawa, riuh rendah secara mengakakkan suara yang lantang dan derah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Syubu majlisakum bidzikri mukaddiril ladzat." Qalu wa ma mukaddirul ladzat? Qala al maut. Itulah diriwayat daripada Atha al Khurasani. Dia kata, "Hendaklah kamu tu selang-selikan sebut atau selalu wak masuk pembicaraan dalam majlis kamu itu dengan menyebutkan perkara yang boleh mengeruhkan kelazatan kita di dunia ni. Jadi lazat tu berasa tupuh sikit, berasa rendah sikit." Jawab puak-puak orang yang suka di kalangan orang mukmin jugalah. Dia kata, "Apakah dia yang menjadikan keruhnya kelazatan di dunia ni?" Jawabnya, "Al-mautu," iaitu mati. Di majlis-majlis yang banyak sukaria itu, Nabi menyuruh supaya banyak ingat kepada mati. Itulah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang merupakan break untuk tidak terlampau batas umat-umatnya dalam mengilai dan bersukaria, bergelak ketawa di